selama matahari masih terbit dari timur, selama badan ini masih bisa digerakkan, selama kemauan masih dapat dinyalakan, selama doa-doa tetap menjadi dorongan. Maka selalu ada harapan, maka selalu terbuka jalan, dilapangkan oleh Tuhan, dilapangkan oleh Tuhan. Mari kita coret kata putus asa dari kamus kehidupan kita. Jangan sesali siapapun juga, jangan salahkan siapapun juga. Mari kita hapus kata tidak bisa dari buku harian kita. Selama matahari masih terbit dari timur, selama badan ini masih bisa digerakkan, selama kemauan masih dapat dinyalakan, selama doa-doa tetap menjadi dorongan. Selalu ada harapan, maka selalu terbuka jalan, dilapangkan oleh Tuhan, dilapangkan oleh Tuhan. Mari kita coret kata putus asa dari kamus kehidupan kita. Jangan sesali siapapun juga, jangan salahkan siapapun juga. Mari kita hapus kata tidak bisa dari buku harian kita. Mari kita coret kata putus asa dari kamus kehidupan kita. Jangan sesali siapapun juga, jangan salah.